Bagaimana tata cara salat taubah nasuha? Salat biasa, salat 2 rakaat. Dan pada hakikatnya seluruh dari salat-salat itu penghapus dosa. Pada hakikatnya seluruh dari salat yang dikerjakan penghapus dosa. Telah kita sebutkan hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun idza ijtanabal kaba'ir. Bahwa antara salat 5 waktu, Jumat menuju Jumat yang berikutnya, Ramadan menuju Ramadan yang berikutnya, itu penghapus-penghapus dosa apabila dia meninggalkan dosa besar.